dari jaya diri ku terawang keindahan kenangan hari-hari lalu di mataku tatapan yang dan penuh kasih. Di malam itu kau beri daku senyum kedamaian hati yang teduh dalam dekapan, dan kau biarkan ku kecup bibirmu mentari gelap kan tenggelam gelap. Jawabnya